قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Hadirin a'azakumullah, apa yang dikatakan oleh mereka dalam lagu-lagu cengeng mereka, semua hidupku adalah untukmu, aku tercipta untukmu, tercipta untukmu. Lah bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah. Tapi dia merasa diciptakan hanya untuk kekasihnya. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang mengatakan aku mau tidur ingat kamu, ingat kamu, mau makan, mau berdiri, mau pergi, mau keluar, ingat kamu. Lah ingat Allahnya kapan? Karena ibn a'azakumullah itu sudah contoh yang nyata terjadi di masyarakat. Bahwa mereka betul-betul memberikan na'u ta'abud, memberikan semacam, sejenis ta'abud, sejenis peribadatan. Seperti yang mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah pula kepada makhluk-makhluk tadi yang dicintainya. Maka dia lebih mementingkan keridhaan kekasihnya, lebih mementingkan cintanya kepada kekasihnya daripada keriduan Allah dan cintanya kepada Allah. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين